Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan nikmat mendengar, nikmat memperhatikan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita, yaitu dalam acara penyejuk keimanan di melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, ketika mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan tentang ini, pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ayat ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu sikap orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya Allah itu memiliki atau mempunyai anak. Maka dikatakan di sini dengan bahasa subhanahu, maksudnya subhanallah, maha suci Allah. Wal ghaniyu, kata Allah, Allah lah maha kaya, Allah lah lahu ma fis samawat, Allah lah memiliki langit, wa ma fil ardi, begitu juga Allah memiliki bumi. Berani sekali mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Ini adalah cerita tentang Allah, judulnya telah mengambil seorang anak atau secara tidak langsung, karena ini adalah merupakan pengakuan diri orang-orang Yahudi untuk menafikan atau untuk mengkaburkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, zatnya yang menguasai langit dan bumi dan menciptakan seluruh di dunia ini. Begitulah orang-orang Yahudi terlalu berani mengatakan hal-hal tersebut, padahal mereka sudah banyak ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu, mereka masih saja berani menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap inilah sebetulnya yang ditekankan dalam ayat ini agar kita terhindar. Wa qalu takhadallah, qalu di sini adalah orang-orang Yahudi yang mana mereka selalu mengatakan, padahal itu ada mengatakan hal-hal yang bertentangan, bahkan bukan syariat Islam saja, tapi menantang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari kata-kata tersebut. Nah, dalam ayat ini juga tidak menutupi kemungkinan tentang bagaimana kejadian-kejadian pada saat ini, yaitu kita di Indonesia yang tercinta ini, walaupun sudah banyak musibah yang menimpa kita, tapi masih banyak juga orang-orang yang tidak pernah takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hanya ketika datang musibah tersebut. Tapi setelah seminggu, dua minggu, kembali lagi mereka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sangat berani mereka untuk melakukan itu. Padahal baru-barusan ini saja kita melihat azab Allah yang begitu dahsyatnya, yang mana tidak mampu kita mengucapkan hanya dalam bentuk kasihan. Tapi itulah yang terjadi di muka bumi ini. Makanya mestilah kita harus memikirkan gerangan apa sebetulnya yang telah Allah perbuat terhadap sikap dan tingkah perilaku kita, sehingga kita dapat keadaan seperti ini. Mungkin ini dapat dijelaskan lagi nanti lebih luas lagi kepada Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 68 dari surat Yunus ini merupakan bahasa cinta Allah kepada makhluknya yang salah memahami tentang dirinya. Allah tidak harus marah-marah untuk menerangkan kepada makhluknya tentang siapa dirinya, karena boleh jadi manusia itu salah atas ketidaktahuannya. Untuk itu Allah memberitahu supaya manusia menjadi tahu. Tetapi setelah dikasih tahu tidak mau tahu, itu menjadi hal yang salah dari sisi manusia itu. Orang seperti ini layak untuk dimarahi. Di dalam pepatah Arab disebutkan annasu a'da uma jahilu, manusia menjadi musuh karena dia tidak tahu. Boleh jadi setelah dikasih tahu dia tidak akan menjadi teman akrab dan kawan setia. Untuk itu di sini Allah dengan bahasa cinta berkata kepada semua makhluk, kepada kaum kafir, terutama kepada ahli kitab, bahwa nikmat yang telah aku berikan kepada kalian semua itu karena aku Tuhan yang Maha Esa. Kalaulah aku memiliki anak, memiliki istri, maka rezeki yang pertama kali akan aku berikan kepada anak dan istriku. Orang kaya disebutkan sini huwal ghani. Orang yang kaya selalu akan memprioritaskan istri dan anaknya dan keluarga dekatnya. Itu lumrah. Karena apa? Karena dia mencintai anak dan istrinya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala huwal ghani bersifat mutlak. Allah maha kaya dan kemahakayaannya mutlak. Sangkingkan dia memiliki kekayaan yang mutlak, maka dia tidak perlu lagi kepada anak dan istri. Karena apa? Karena begitu kayanya dia, apa yang ada di langit dan di bumi ini milik dia. Jadi kalaulah Allah masih memiliki anak dan istri, maka ada orang yang merasa dekat dengan Allah dan dia akan mendapatkan rezeki yang banyak atau limpahan kekayaan yang banyak. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang berhak untuk mendapatkan kedekatan itu bukan karena statusnya anak dan istri. Semua orang berhak mendapatkan kemuliaan, semua orang berhak mendapatkan keberkatan, semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan karena Allah tidak memiliki anak dan istri. Jadi di sini Allah dengan bahasa cintanya berkata, ketika aku tidak memiliki anak dan istri, maka semua kalian berhak untuk dekat dengan aku, dan semua kalian berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Untuk itu janganlah menjadikan ada orang-orang tertentu menjadi anak bagi diriku, karena itu akan membuat pilih kasih di antara manusia satu dengan yang lain. Iya, para pendengar rahimakumullah. Ayat pembahasan kita pada hari ini juga menggambarkan kepada kita bahwa meskipun Allah sudah memberikan informasi tentang keberadaan dirinya, tentang sifat-sifat yang ia miliki, tentang status dirinya sebagai pemilik alam semesta secara mutlak, walaupun seluruh informasi itu sudah Allah berikan, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ditampakkan dalam bentuk mukjizat yang begitu sangat mencengangkan, tapi ternyata yang namanya manusia memang cukup mengherankan. Walaupun sudah diberikan bukti yang nyata, masih banyak di antara manusia yang malah tetap ingkar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia gambarkan di dalam keterangan ayat ini dengan keterangan Allah qalu takhazallahu walada, bahwa Allah sudah mengambil anak. Dari sikap ingkar mereka akhirnya berbuah kepada usaha untuk mencari bukti-bukti atau argumen untuk memperkokoh keyakinan mereka. Tapi biasalah, kalau sesuatu dimulai dari yang tidak baik, maka alasan yang akan diberikan juga alasan yang pasti tidak akan masuk akal. Nah, kita mencoba untuk kembali melihat Ternyata di dalam Al-Quran sendiri Allah memberikan gambaran beberapa redaksi yang berbeda tentang permasalahan walad di sini. Gambaran tentang Allah, tuduhan-tuduhan terhadap Allah yang memiliki anak. Kalau di dalam keterangan ayat ini dijelaskan bahwa ada tudingan bahwa Allah mengambil anak. Ini sungguh sangat satu hal yang lucu. Kalau manusia saja bisa melahirkan anak, kenapa Allah Subhanahu wa taala harus mengadopsi anak ya untuk membantu dirinya? Toh sebagai pencipta alam semesta, dia lebih mampu untuk menghasilkan anak daripada mengambil anak. Nah, di dalam keterangan ayat yang lain juga dijelaskan bagaimana ada tuduhan bahwa Allah itu melahirkan anak. Ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah. Bukankah, coba perhatikan, mereka itu dengan ifkihim, dengan kebohongan mereka, mereka mengatakan bahwa Allah itu melahirkan anak. Ini adalah tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Makanya di dalam keterangan yang lain Allah mempertanyakan fastabtihim alirabbikal banatu walahumul banun. Yang lebih mengherankan lagi ketika mereka mengatakan Allah sudah menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan. Sungguh sangat mengherankan kondisi masyarakat Arab pada saat itu, ketika mereka sangat mengagungkan keberadaan anak laki-laki dan bahkan malu punya anak perempuan, tapi ternyata mereka menisbahkan anak perempuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fastabtihim, coba tanya mereka, ali rabbikal banat, apakah Tuhan kamu memiliki anak perempuan, walahul mulbanun, sedangkan mereka memiliki anak laki-laki. Sungguh sangat tidak logis tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan. Apakah Allah mengadopsi anak? Apakah Allah melahirkan anak? Apakah Allah memiliki anak perempuan? Semua itu adalah tuduhan-tuduhan yang berangkat dari keyakinan yang begitu sangat kotor, keyakinan yang sudah begitu salah dan keluar daripada jalur. Karena Allah sudah menginformasikan dirinya sebagai Subhanah yang maha suci, wahwal ghani, dan dia adalah yang maha kaya, yang tidak perlu kepada pertolongan, apalagi anak untuk membantu dirinya. Ya, kata-kata Subhanah, kata-kata Subhanahu ini artinya maha suci Allah. Kenapa dalam ayat ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk bertasbih? Kenapa? Karena Allah lah yang maha sempurna. Jadi dari ayat itu saja sudah Allah tunjukkan kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah bagaimana? Huwal ghaniyyu. Dialah maha kaya. Jadi anak ini kalau dikatakan mempunyai anak ini adalah menunjukkan kelemahan seseorang. Ketergantungan. Ya? Ketergantungan itu lebih banyak. Ketika Allah mengatakan, aku ini kaya, aku ini yang memiliki langit dan bumi, aku ini memiliki segalanya, siapa yang dapat menandingi hal ini? Itulah yang menjadikan kita itu harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat kecerobohan itu sehingga menjadikan kita kufur. Kalau sudah kufur, kita jauh dari surga, mencium bau surga pun tidak bisa, apalagi dapat menikmatinya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berterima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.